ibuku luwe penak loro untu loro ati gawe awak iso guru ga iso maju mikir terus dalan putu lomo karo kalau saben malam minggu. Nek misale kowe lali karo apa sing wis tak lakoni iki. Dadi saiki sawise kabeh wis mari, tak arep kowe iso ilang ninggal lunga wis ra usah bali. Kon karepi ra perlu mikir pindo kowe sing tak tresnani wis tala.